Mitra bisnis, banyak sekali kecelakaan transportasi seperti kecelakaan bus beberapa bulan belakangan ini yang memakan korban jiwa. Tercatat dalam satu bulan terakhir, terdapat sekitar 6 kecelakaan bus di berbagai daerah yang menewaskan hampir 50 orang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua DPP Organda DKI, Sudirman. Pak Sudirman, apa komentar Anda? Pertama, ya kita turut prihatin ya dengan kejadian-kejadian ini yang sangat-sangat merugikan warga masyarakat ya yang menjadi korban. Di sini adalah potret ya, potret daripada tata kelola transportasi yang tidak profesional. Di mana tidak profesionalnya? Kalau ada kecelakaan seperti ini, ada 4 faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Faktor supir, kedua faktor kendaraan itu sendiri, ketiga faktor jalan, keempat faktor penegakan hukum. Nah, di sini saling berkait. Ya, supir ini yang paling utama mutlak yang bisa potensi besar berakibat adanya kecelakaan. Karena sebaik apapun kendaraan, kalau supirnya ugal-ugalan, akan terjadi tingkat kecelakaan yang sangat tinggi. Nah, kemudian, baik sebaik apapun supir, tapi apabila armadanya armada tua yang tidak layak secara teknis untuk jalan, ya terjadi kerusakan akibatnya kecelakaan. Nah, ini dari sisi armada dan supir ya. Nah, kemudian nanti sisi lain ada jalan. Nah, mengenai jalan, jalan ini kan harus jalan yang betul-betul layak jalan ya. Banyak jalan yang tidak layak untuk dilewati, jalan berlubang, jalan. Kalau kasus kejadiannya Karunia Bakti, itu kan ada struktur jalan yang dianggap tidak layak ya. Itu ada di belokan, di tikungan, terlalu banyak spanduk-spanduk. Sepanjang jalan di puncak itu, kiri, kanan, atas, bawah itu semuanya spanduk. Itu juga sangat mengganggu ya, konsentrasi daripada supir. Nah, kemudian mengenai penegakan hukum. Seyogianya supir-supir yang jarak jauh ataupun jarak pendek, yang sebelum naik ke atas bus di belakang supir, cobalah diperiksa secara rutin. Ini layak jalan atau tidak ini supir? Periksa urinnya, periksa mulutnya, bau minuman atau tidak, ya kan? Kemudian jarak jauh yang melewati 12 jam itu harus memiliki supir cadangan. Ini tidak ada yang mengawasi di sini. Gencet terus, akhirnya ada faktor keletihan manusiawi, ada ambang batas di mana harus dia istirahat, tapi tidak istirahat dipaksakan. Ngantuk, sudah selesai. Ya, banyak faktor di sini. Lalu apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan angkutan umum seperti ini, Pak? Ya, ini pertama harus tindakan tegas dari pemerintah ya. Karena kewenangan untuk ambil tindakan itu ada di pemerintah, di Dinas Perhubungan, di Dirjen Perhubungan, di Kementerian Perhubungan, ambil tindakan tegas. Kita ini di sini pengusaha, selagi memang bisa lengah ya sudah, ya seadanya aja. Akhirnya pelayanan kan tidak prima di sini. Jadi pemerintah di sini harus betul-betul tegas dan kemudian lakukanlah pendidikan-pendidikan tambahan, bikin persyaratan kepada pengemudi-pengemudi yang membawa jiwa manusia. Ya, paling tidak selain SIM juga ada ya pembekalan-pembekalan tambahan, bikin sertifikasi profesi. Kan ada badan sertifikasi profesi. Tambah di situ itu akan berbeda. Ya dari pengusaha juga betul-betul harus bertanggung jawab terhadap unit kendaraannya ya. Jangan kendaraan dilepas dengan kondisi yang kurang lebih yang dimungkinkan separuh jalan itu rem bisa blong. Ini tanggung jawab pengusaha loh. QC-nya, quality control di dalam pool kendaraan itu bagaimana? Tidak berfungsi ini. SOP-nya kan ada. Di pool kendaraan ini setiap mau keluar, periksa dulu QC. Kondisi ban, rem, segala macam. Jadi kualitas daripada kendaraan sebelum jalan sudah dipantau oleh ahlinya, oleh teknisi. Go, jalan. Ini SOP yang benar. Ada enggak ini sekarang yang seperti itu? Hampir dibilang tidak ada sebagian besar. Ada juga yang melakukan itu, tetapi tidak banyak. Demikian Ketua DPP Organda DKI, Sudirman. Saya Wendy Lim.